أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الحكيم ربنا أكرمنا ولا تهنا وهدنا ولا تخزنا Mudah-mudahan Allah tetap memberikan rahmatnya kepada kita dan memberkahi hidup kita dengan amal-amal soleh serta memberikan umur yang berkah dan umur yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita kembali dapat bertemu dalam suasana yang damai, suasana Idul Fitri, suasana kesejukan, dan insya Allah dengan rahmat Allah kita berusaha untuk menggapai maghfirah Allah serta kembali kepada kefitrah, fitrah yang suci, dan dapat menjalin keakraban dan kesamaan pandangan silaturahmi antara kita. Pada kajian ini suratul A'raf ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qulul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami, membawa kebenaran kepada kami dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Pendengar yang berbahagia, ya, kata-kata kami mencabut segala macam dendam yang berada dalam dada kita, kondisi inilah yang berlaku pada ahli ijtihad dalam menetapkan satu hukum. Nah, tapun ketika mereka berbeda pendapat, mereka tidak saling dengki, khianat dan dendam. Nah, sejarah begitu juga ketika Imam Ali membaca ayat ini, dia berdoa, ya Allah, masukkan saya, Utsman, Talha, Zubair ke dalam kelompok mereka yang termasuk dalam ayat ini. Doa ini berkaitan dengan perbedaan mereka berempat tentang jabatan khalifah. Yeah. Pendengar yang berbahagia, tentunya suasana yang damai pada hari-hari yang penuh dengan fitrah. Kita melihat ayat ini sangat-sangat signifikan untuk kita pahami pada suasana yang damai ini. Allah mencabut rasa dendam. Jangan ada dendam di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada perselisihan yang tidak bermanfaat di antara kita. Jangan ada saling dengki di antara kita. Maka hari ini adalah hari kemenangan. Hari yang seharusnya kita memberikan nuansa, merasakan sebuah kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada makhluk, kepada keluarga, sanak famili, teman, dan saling mendoakan di antara kita agar misalnya perbedaan-perbedaan pendapat bukanlah sebagai sarana bagi kita untuk mempertajam friksi-friksi dalam kehidupan kita. Gitu, Ustaz. Iya, Ustaz. Dan sangat menariknya, Ustaz, di ayat ini, Ustaz. Ketika Allah berfirman wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, Allah ingin cabutkan, Ustaz, semua dengki, Allah, semua dendam yang ada di dalam dada kita, min ghillin tajri min tahtihimul anhar, yang mana ini adalah isyarat surga yang Allah berikan nanti, yang mana mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini mengindikasikan ketika kita berada di bulan Syawal, bulan yang penuh dengan berkahan. Artinya sudah kita beribadah, walladzina amanu wa amilus salihat, seperti yang digambarkan ayat yang sebelumnya, itu yang kita kaji, Ustaz. Itu menandakan setelah kita beramal soleh, setelah kita beriktikaf, setelah kita mampu berpuasa meninggalkan perbuatan keji, kotor dan lain segalanya, Setelah kita meningkatkan kewaspadaan kita, maka di bulan Syawal ini Allah mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Aku cabut semuanya, kata Allah. Semua dendam, semua yang ada di dalam hati, sehingga apa? Apa yang tertinggal? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana. Tersisa hanya Allah, yang mana Allah, dengan kita mengucapkan orang-orang beriman, segala puji bagi Allah, yang mana Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Kan sebuah kenikmatan ini, nikmat luar biasa, nikmat sekali, begitu Ustaz ya? Iya betul, inilah yang dirasakan orang-orang yang telah berpuasa dengan baik dan benar. Iya. Dia akan merasakan sebuah kenikmatan, hatinya dekat dengan Allah, tak terlukis bagaimana sebenarnya bayangan keindahan Ramadan itu di dalam jiwanya. Iya. Yang hanya cuma bisa mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, inilah jalan-jalan diberikan Allah untukku, mumpung masih ada nyawa. Mudah-mudahan itulah doa orang-orang mukmin. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang pernah dijalaninya. Dan kalaupun Allah mentakdirkan setelah Ramadan ini nyawanya dicabut, maka Ramadan ini adalah Ramadan yang paling berkesan dalam hidupnya. Dan insya Allah kalau memang Allah berikan umur yang panjang baginya untuk Ramadan ke depan, dan juga Ramadan itu adalah merupakan Ramadan yang penuh berkah baginya, dijalaninya dengan sempurna dan baik. Begitulah sebuah cita-cita orang mukmin, Ustaz. Iya. Karena memang pengakuan orang yang beriman di sini, Ustaz, mengatakan samping setelah mengatakan waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna, ini yang paling penting Ustaz, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Artinya karena Allah semuanya lah ini. Betul. Kita diberi petunjuk. Sebenarnya kita ini kan, ya akuilah diri ini, dulu kan nutfah. Iya. Hanya setetes mani. Kemudian berubah menjadi segumpal darah. Iya. Kemudian berubah menjadi segumpal daging. Iya. Maka tersusunlah tulang-tulang dari situ. Kemudian ya sempurnalah kita di dalam rahim ibu, dan keluarlah kita dari rahim ke dunia yang fana ini. Cuma satu perhatian, bahwasanya tidak ada apa-apanya kita ini. Maka wajar kalau kita mengatakan, seandainya Allah tidak menunjuki jalan-jalan yang baik ini, tentunya kita tidak akan berada di sini. Maka berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melaksanakan perintahnya, mempermudah kita untuk melaksanakan ajaran-ajarannya dalam hidup ini. Gitu, Ustaz. Iya. Dan ada sebetulnya, Ustaz, rahasia dari ketika Allah berfirman laula an hadana Allah. Kalau kita ingin merasakan nikmat itu, Ustaz, kita harus mengakui Allah yang memberikan. Betul. Tapi kalau kita tidak merasakan hal itu, maka kita tidak akan merasakan nikmat itu betul-betul di dalam hati kita. Iya. Sebetulnya inilah kuncinya sebetulnya, Ustaz. Iya. Ketika kita mengatakan, "Ya Allah, Engkau lah yang memberikan petunjuk kepadaku." Seperti yang Ustaz Hanafi bilang tadi. Katakan tadi adalah karena petunjuk Allah kita melaksanakan, dapat melaksanakan segala perintahnya, baik bulan Ramadan, baik nanti di bulan Syawal ini yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah, karena memang betul-betul petunjuk Allah. Karena Allah apa dikatakan di sini yang lebih indahnya lagi, Ustaz? Tadi kan sudah indah, ini lebih indah lagi, Ustaz. Apa itu? Ketika Allah mengutus rasul-rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala bil haq, dengan sesungguhnya, wa nudu antilkumul jannah. Allahu akbar. Panggilan surganya nih, Ustaz. Iya, mengajak. Wa nudu antilkumul jannah. Masuklah ke dalam surga. Dipanggil mereka. Itulah surga yang menantimu, yang kamu warisi dengan amal-amalmu yang soleh tadi. Maka saya mengatakan, kalau seorang mukmin beramal soleh, menghindarkan dosa besar, melaksanakan kewajiban-kewajiban secara baik, berjihad di jalan Allah, mempunyai pemikiran-pemikiran cemerlang, surga lah baginya. Apalagi, ya udah wajar kalau dia mendapatkan surga, karena amal-amal solehnya tadi telah mendapatkan respon positif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah semua janji-janji Allah yang benar kepada orang-orang mukmin. Nauzubillah nanti kalau kita termasuk bagian dari kelompok iblis, kelompok syaitan, maka janji-janji syaitan itu kan ditagih juga oleh para pengikutnya. Apa kata syaitan? Aku menjanjikan juga, tapi aku tidak punya kesanggupan untuk menepatinya, karena surga itu bukan milikku. Nah, jadi kalau begitu janji apa dulu? Itulah namanya janji gombal, kamuflase. Hanya ya manis-manis dunia sajalah. Manis-manis air tebu. Setelah itu selesai, gak ada apa-apanya. Jadi kalau kita di sini melihat bahwasanya bagaimana posisi kehidupan kita ini harus lebih ya memberi manfaat yang besar pada kita dalam kehidupan ini, gitu Ustaz. Iya. Ya. Kalau kita ingin lebih merasakan hal itu Ustaz, mestinya kita bertanya kepada diri kita, kira-kira apa yang sudah Allah berikan kepada kita yang tidak pernah bermanfaat kepada kita? Iya. Seperti, tak ada. Seperti bumi yang dihamparkan. Betul. Sangat bermanfaat. Iya. Seperti biji-bijian tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Siapa yang mendatangkan biji? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah banyak sekali, terlebih lagi nikmat mata kita. Betul. Nikmat yang Allah berikan hidung kita. Betul, betul. Nikmat yang Allah berikan lidah kita dapat Allah kita rasakan. Allah. Kuping kita dapat Masya mendengar. Allah. Semuanya nikmat. Semuanya nikmat. Dan terakhir juga diberi nikmat. Dan terakhir juga diberi nikmat. Allah. Makanya ada dalam surat Ar-Rahman isosatnya mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betul. Kok masih banyak orang tidak mau melaksanakan perintah Allah? Nah, inilah yang perlu kita tegaskan pada suasana Syawal yang mulia ini, bahwasanya hal seperti ini harus menjadi sebuah pemikiran bagi kita. Bagaimana kemudian Ramadan itu kita jadikan sebagai pendorong atau support yang utama untuk bangkit dan bergerak. Pada bulan Syawal ini kita berusaha untuk menjadikan Syawal itu adalah peningkatan. Kan Syawal itu artinya peningkatan, yang meningkatkan amal kita dari bulan Ramadan. Nah, bukan sebaliknya. Pada Syawal ini kita kembali melaksanakan hal-hal dosa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan, dan kita jadikan Ramadan itu sebagai pengikat atau rantai sementara saja. Bukan itu maksudnya. Bahkan justru di Syawal ini kita berusaha untuk menjadi lebih dekat lagi kepada Rabb, lebih fleksibel, berpikir lebih baik, sayang kepada keluarga, sayang kepada istri, saling memaafkan dari kesalahan-kesalahan kita, kesalahan keluarga kita. Itulah gunanya Syawal ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali merenung jati diri dan kehidupan kita pada masa-masa yang lalu, apa yang harus kita perbaiki pada masa-masa yang akan datang ini. Justru Indonesia sekarang ini kan perlu pada orang-orang yang bersih hatinya, jujur jiwanya, dan kuat kepemimpinannya. Karena suasana yang krisis seperti ini perlu kepada sebuah terobosan-terobosan yang cerdas dan baik. Jangan pernah menyerah, itu yang paling penting Ustaz. Ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun suasana ekonomi, politik, budaya ya, tidak enaklah, belum menguntungkan dan belum memberikan sebuah tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Untuk itu juga saya mengajak, mari bangkit ya. Mari bangkit, mari mereposisi diri. Karena harapan itu masih ada. Harapan untuk bangkit itu masih ada. Jadi pendengar yang berbahagia, saya di sini menghimbau bahwa suasana seperti ini tetap menjadi suasana yang damai bagi kita, dan kita insya Allah mendapatkan keberkahan di dalamnya. Insya Allah Ustaz ya. Kita doakan Allah, ya kepada para pendengar kami yang budiman dan setia, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ya, ucapan kami adalah selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kami dari tim Safirul Azhar mengharapkan dan berdoa terus agar saudara-saudara, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat tetap diberi Allah kesehatan lahir dan batin, kekuatan untuk mengikuti fase demi fase, ayat demi ayat yang kami bahas pada radio yang kita cintai ini. Selamat Idul Fitri, semoga Allah mendamaikan hati kita, memberikan kecerahan pada hidup kita. Kami dari tim Safil Azhar terima kasih atas segala atensi, segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.